ningkar ning kuring angkara akarono karenan mardi siwi sinawung resmi ning kidung sinubo sinukarto sopo entuk wahyu ning Allah yo dumilah mangulang ilmu bangkit bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangko awal.